Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama anal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah ingkang sami-sami kita hormati, kita tresnani, kita banggaaken, Gus Haji Taj Yasin bin Kiai Haji Maimun Zubair, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Sekcam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ingkang kita hormati, Kepala Desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat banser, konco-konco panitia, utamine ingkang seragam baju hitam kerudung kuning, ibu bapak jamaah sekalian ingkang sangat kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah kita tansah pinaringan kesehatan, kekuatan, kesempatan, semangat, lan insya Allah keikhlasan sareng-sareng hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi, kanthi harapan mugi-mugi gesang ingkang namung sepindah menika saestu-estu dados gesang ingkang dipun barokai dening Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalebet jumlahipun tiang-tiang ingkang selalu berjuang untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan fiddini wa dunya wal akhirah. Sedaya ingkang rawuh ugi ingkang mirengaken, mugi-mugi benjang lamun sampun wancine dipun timbali dening Gusti Allah. Sedaya sampun ikhlas tur siap ngadepi kelawan husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah urip ten donya niki nggadahi tugas ngelampai kesaenan usaha dados tiyang ingkang sae. Padahal urip ten donya niki mboten selamanya wonten jatahe. Pancen napa mawon niku wonten jatahe, nggih napa nggih? Kaya ngeten niki sing dikeki jajan ki ana jatahe. Sing lungguh kursi. Nah, sing dongsong-dongsong ora ngira diparingi. Mulane ora usah ngarep-arep, nggih. Tolong panitia lek bagi konsumsi dipun cekapake mawon. Kula mesake jamaah sementen katae sing boten kebagian. Karuan nek dibagi kabeh. Nyun pangapunten di stop mawon. Saniki monggo ngaji kula mboten dangu-dangu. Sepiro jatahe urip menungso ten donya, Kanjeng Nabi dawuh hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Jatahe urip umatku iku antarane umur swidak nganti tekan 70 tahun. Harapan hidup rata-rata umat Muhammad itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Berdasarkan penelitian para jamaah, masyarakat Indonesia ini rata-rata meninggalnya di usia 67 tahun. Yen Kabupaten Blora termasuk Cepu, menurut penelitian rata-rata meninggal dunia di usia 66 tahun. Bojonegoro 89. Makane lek pengen tambah dawa umure, monggo kula aturi pindah Bojonegoro. Kula pun nate matur, jatah uripe menungso niku kados perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga, namanya manggar, sudah berguguran. Ono sing gede sithik dadi bluluk, ceblok. Ono sing gede meneh dadi cengkir, rontok. Ono gede maneh dadi degan, gogrok. Ono gede maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi nggih wonten setunggal kalih kelapa tua coklat kisut kecepit bongkok. Kancane wis entek kabeh, gandul-gandul, bajing ora tedas, dinteni ora ceblok-ceblok, diogrok-ogrok ora kenek, arep dipenek wegah. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan kandungannya. Wonten napa mboten? Ten pundi? Oh, ten Cepu. Wonten sing nembe lahir mati, bahkan kadang dipateni. Wonten napa mboten? Ten pundi? Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah-turah. Ning nggih wonten sing awet uripe ora mati-mati, padahal kancane wis resik mati kabeh, kecepit bongkok. Ana wong wis tua banget, kakean umur, tenagane wis undur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, lek mangan isone mek kari njaluk bu, bur, gaweane di atas tempat Dur, lumah-lumah ning dhuwur ka. Sur, nek turu ngorok senggar seng. Gur, tur yo bolak-balik ngelin. Dur, dijak ngomong apik-apik malah ngelan. Tur, wis ora kuat mlaku nyangsu. Mur, gaweane nganggur cekelane susur hobine kukurku. Kur, nyawangi anak putu sing padha tawur mergo rebutan tanah sing regane mundak du. Wur, mecah sertifikat wis salah u. Kur, katik surate yo diulur u. Lur, lek wis ngono kuwi cita-cita terdekat nopo? Pindah ten alam kubur nyusul Gus Dur. Tapi rata-rata jatahe antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak dipun paringi jatah dening Gusti Allah 61 tahun. Halo. Dijawab Kanjeng Nabi sedo yuswa pinten? Kanjeng Nabi sedo usia berapa? 63 tahun itu damel tahun rembulan Qomariyah. Yen damel tahun Srengenge Masehi kados hitungan kula panjenengan kurang lebih Rasulullah wafatnya di usia 61 tahun. Sebab antara tahun rembulan kalih tahun Srengenge setiap setahunnya selisih 11 hari. Mbah ra digatekke kok. Lek nganggo hitungan tahun Qomariyah, sedanipun Kanjeng Nabi yuswa 63. Tapi yang ngangge hitungan tahun Masehi Syamsiyah, sedanipun Kanjeng Nabi yuswa 61 tahun. Mila sing umure sampun mendekati niku kula aturi siap-siap belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia perlu belajar napa mboten? Meninggal dunia mati niku perlu belajar napa mboten? Mboten. Mati niku gampang banget tok. Sapa wae iso saking gampange. Mula jenengan ra usah kuwatir. Engko nang gek-gek aku ra iso mati. Iso. Wis to urip iki telatenono engko lak mati-mati dhewe. Mati niku gampang kok. Saking gampange mula ngantos sakniki mboten wonten sekolah jurusan kematian. Mboten wonten kursus kematian. Saking gampange. Maka para rawuh, meninggal dunia enggak perlu belajar, tapi kalau meninggalkan dunia harus belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalih ngentosi niku kula panjenengan menjalani proses kehidupan secara bertahap. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Di samping ibadah, kula njenengan menjalani proses kehidupan secara bertahap terus ngantos mangke sowan ngersane Gusti Allah. Halo. Halo. Umpami wangsul saking pengajian niki mangke dugi griya panjenengan dirawuhi malaikat Izrail. Lajeng panjenengan ditawani Bapak utawa Ibu, kula petugase Gusti Allah siap bantu jenengan boyongan. Sowan wonten ngarsane Gusti Allah, jenengan nyuwun diterke sakniki nopo taun ngajeng, kira-kira milih sing pundi? Sing milih sakniki ada dua kemungkinan. Mungkin pancen merasa sudah cukup bekalnya, wis cukup sangune. Mungkin juga karena stres, merasa menderita, uripe soro, sengsoro, dikuyo-kuyo, wis timbangane ngene bongko. Jenengan kira-kira masuk sing pun siap sangune, nopo stres? Kira-kira lamun matimu sesuk ngono kira-kira mati tanpa masalah napa matimu kakean masalah? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek empun ngoten pilihane mung kalih, yen mboten husnul khotimah nggih suul khotimah. Mbah ra semangat kok. Yen mboten kokean dosa ya kokean ganjaran koyoke ora. Ayo sakniki tak tekoki jujur, selama urip masyarakat mriki kathah pundi leh taat kalih lek maksiat? Akeh pundi lek nglakoni agama karo hura-hura? Akeh endi lek melu ngaji karo nonton campur sari? Ayo sing nom-nom kuwi, akeh endi nek maca Quran karo pacaran? Akeh endi nek wiridan karo gendaan? Akeh endi ganjaran karo dosa? Lah wong niku yen akeh dosane timbang ganjarane, kira-kira benjing ten akhirat manggene ten swarga napa ten neraka? Swargane mbahmu, ya Allah. Mula monggo saiki ayo ngelakon, didengerin. Ada yang dari tadi enggak dengerin kata-kata aku, malah dia ngebayangin. Nek bayang ning ngene, ndane senenge ya ndi bojo kaya kuwi ngono. Aku ngerti, pokoknya wonge gawe kudung warna kuning. Dari tadi tuh kalau merhatiin aku gimana gitu. Aku sampai salah tingkah. Jangan gitu-gitu amat dong kalau mandang aku. Ayo saiki tak jak angen-angen pesene malaikat Jibril dan gene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Telu iki ayo diangen-angen bareng-bareng nang rampung terus aku ngalih. Aku tahu kamu maunya berlama-lama sama aku. Nomor siji, uripo sakarepmu tapi ngertenono awakmu mesti bakal mati. Nomor loro, senengono apa wae sapa wae sakarepmu tapi ngertenono awakmu bakal pisah karo apa wae sapa wae sing mbok senengi. Nomor telu, lakonono apa wae sakarepmu tapi ngertenono kabeh sing mbok lakoni awakmu bakal dibales. Pertama, uripo sakarepmu. Sampeyan arep urip model piye terserah. Monggo. Arep urip model mleding, jengking, nyungsang, jempalik. Tapi ngertenono awakmu mesti bakal mati. Ayo nyaut, mati ngono. Wong urip mesti bakal iso urip mesti iso. Siap urip kudu siap. Sanggup urip kudu sanggup. Wani urip kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Nek ora gelem mati ya aja urip. Nek ora gelem urip nang mati ya. Ora usah wedi mati, tiwas wedi lek wis wayahe ya tetep. Lah nek wedi mati niku lucu, wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Wayahe ngising ya ngising, wayahe mati ya sedaya arep mati. Ngapunten, Pak Kapolsek ya arep mati, Pak Dan Ramil ya arep mati, tukang syutinge ya arep mati, banser-bansere kabeh ya arep mati. Sing lungguh kursi arep mati, sing ngleset arep mati, sing uman jajan roti yo arep mati, sing ora uman yo arep mati. Sing ceramah. Heeh. Kabeh arep mati, cuma sapa sing dhisik, sapa sing keri niku mboten jelas. Mungkin kula kalih sampean matine dhisik sampean. Utawa sebalike, kula dhisik, tapi lek ditingali rupane kaya-kaya dhisik sampean. Kabeh wong arep mati. Tapi para rawuh pirengaken niki wonten resep supaya gak mati-mati. Ayo saiki sampean tak takoni kudu dijawab. Sampean pilih ndi? Mati nopo gak mati-mati? Gak mati-mati. Ape opo kowe terus? Heh. Nek wis gak mati-mati terus ape opo? Sampeyane lho misale lagi dikai umur 115 taun ngene lho, malah nyusahno sing ngrumat. Mantumu iso tukaran gara-gara ngrumat sampean. Ngene apa nggih? Wis tuwa banget gek bar tiba setruk ra iso apa-apa. Mangan yo nang kono. Mangan yo nang kono, pipis eek yo nang kono. Kira-kira mantumu sing ngrumati dongane piye? Ya wis tak turuti karepmu. Lek sampean pengin gak mati-mati ana resepe. Rungokne, dilanjut mboten iki? Eh, tak turuti karepmu. Lek sampean pengin gak mati-mati, resepe sing nomor 1 berjuang. Wong sing ahli berjuang niku sejatine gak mati-mati. Walaupun ketoke wis mati tapi kaya-kaya isek urip. Contoh sang proklamator, presiden pertama Republik Indonesia. Sinten? Sinten? Ben ngerti sejarah. Sinten? Bung Karno. Bung Karno niku wis mati. Wis suwe nek mati wis gek nane. Tapi sampai sakniki lho. Perjuangane tasik dibahas wong akeh. Jasa-jasane sik dibahas ten pundi-pundi. Kaya-kaya tasik urip. Dadi pancen wonten nggih. Wong iki wis mati tapi kaya-kaya isek urip. Lah sampean ketoke isek urip tapi kaya-kaya wis. Dadi aneh wong iku wis mati tapi kebagusane lho sik dibahas wong sak pirang-pirang. Ana wong iku isek urip tapi ora ana sing bahas babar pisan. Ya kaya wong kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wali Songo yang memperjuangkan Islam di Nusantara. Sedaya sampun sedo. Wali Songo niku sedaya sampun sedo. Tapi sampai saat ini lho sik diceritakno perjuangane, sik dibahas-bahas kebagusane. Kaya-kaya isih urip berjuang terus. Paham napa mboten? Mbah ra dirungokno kok. Allahu yarham guru kita Syekhuna Maimun Zubair sampun sedo. Tapi sampai saat niki bahkan saat teruse diceritake perjuangane, diceritake kealimane, diceritake jasa-jasane. Halo. Ten pundi-pundi kata sing dongakne mengadakan peringatan mulai 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tau terus. Zaman kira-kira sok nek mati ngono apa ora? Kok sik do umek kae to. Dilanjut mboten? Pun. Bung Karno niku saking hebate wis mati tapi fotone didol lho payu. Dadi wis mati tapi fotone didol payu. Lah nek sampean sik urip fotomu didol ora payu. Bapak-bapak lek kepengin nyoba ya kenek monggo. Sampe nang foto apa nang gowedekke. Terus esok gowo nyang pasar dolen. Insyaallah suwe payune. Ya kaya Mbah Mun Allahu yarham sampai saiki fotone didol payu. Fotomu. Isek lumayan fotoku dipasang nang kono. Sek payu. Cuma panitia yo sentimen. Ini ora ana foto liyane apa piye? Wong e gantenge ngene kok. Langsung dipasang foto model ngono. Pelecehan iki jenenge. Aku mau begitu teko meh arep balik aku. Nah iki sing tengah Masya Allah anggun berwibawa nyawang wedanane tok remen. Nyawang wedanane Mbah Mun nyawang tok niku ayem tentrem bahagia merasa terayomi. Nah sebelah iki putrane Gus Yasin ganteng gek dadi wakil gubernur bareng foto sing kono kae. Jajal kae sawangen terus iki sawangen. Engko lak ganteng asline. Dilanjut mboten iki. Pon pon pon niki mboten usah kula dawak-dawake. Soale kok lek tak dawak-dawake sampean mesti nelongso mikir fotomu ora payu didol. Ana sing perlu kula bahas rontok dawa, muga-muga waktune cukup. Dawuhipun Allah ten gene surat Yasin sedaya mesti hafal. Lek wong cepu kok ora hafal Yasin berarti perlu di yasinke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk kami hargai dan kami balas prestasinya dan prasastinya. Gusti Allah, zat kang nguripke wong-wong sing wis mati perlu dibales amal-amale. Mboten namung amale mawon, tinggalan-tinggalan perjuangane. Bapak Ibu, umpama ten lingkungan mriki, ten desa mriki dereng enten pondok pesantren. Terus sampean nderek bangun pondok pesantren, mendirikan pondok pesantren. Mbah dadi kiyaine, mbah dadi pengurusé, mbah dadi ustaz-ustazae, mbah dadi seksi penggali dana apa penggali tanah, sing penting ora penggali kubur. Pokoknya sampean melok dukung. Sampean akhirnya mati, pondok pesantren niku kok tasik urip, tasik melampah, sampean terus oleh kiriman ganjarane. Mergos kui tinggalan sampean. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Eh, umpama nggih, ten lingkungan mriki dereng enten jamaah tahlil. Terus njenengan damel jamaah tahlil, ngedekno jamaah tahlil. Mbah dadi ketua, mbah dadi anggota. Padha pentinge. Jenengan akhirnya mati, jamaah tahlil tasik urip, tasik melampah terus. Jenengan terus oleh kiriman ganjaran, kaya-kaya isik urip. Mergo kuwi tinggalan jenengan. Umpama no lingkungan kene dereng wonten majelis taklim, jenengan derek ngedekaken majelis taklim. Jenengan mati, majelis taklim isik urip, jalan terus. Jenengan oleh kiriman ganjaran, mergo kuwi tinggalane jenengan. No kene umpama urung ana jamaah istighosah, jenengan ngedekno jamaah istighosah. Akhirnya jenengan mati, istighosah isih urip melampah terus. Jenengan oleh kiriman ganjaran. Bapak-bapak, umpama no lingkungan kene durung ana jamaah remi. Terus jenengan ngedekno jamaah remi. Mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok seksi perlengkapan. Kayak bagian gelarno kloso. Terus melungker turu. Niku seksi perlengkapan. Akhirnya jenengan mati, jamaah remi kok isih urip, tambah rame pengikute. Jenengan no alam kubur ya dikucut ambek malaikat. Keplek-keplek no ambek malaikat. Soale kuwi jariyae jenengan, tinggalane jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham mboten maksud kula? Lah berjuang niku saisone. Ibadah niku saisone, mboten sakarepe, aja salah paham. Saisone, mboten sakarepe. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi ibadah itu semampunya, bukan semaunya. Wis gampang-gampang ae wong cepu rungokno. Isomu apa? Wis kuwi lakonono. Iki sing tak maksud saisone. Halo. Bapak, Mas, sampean nek iso ngaji, tau mondok, tau riyadhah nanggone pesantren, yo ngerti ilmu nahwu, sorop, usul fikih, mustalah hadis, yo ngerti mantek, balago, asbabun nuzul, sababul wurud, wis pokoke ngerti berbagai macam disiplin ilmu agama, dadi yo kiai, ngulang santri, bimbing masyarakat. Tapi lek sampean ra iso ngaji, aja dadi kiai, bingungno wong. Ora iso ngaji dadi kiai bingungno wong to. Halo. Mulane hati-hati lek milih kiai, kudu sing kiai tenanan. Soale saiki akeh kiai ra patek tenanan. Nek kiai tenanan niku duweni nasab, sanad, keilmuan, teko gurune, teko kiyaine, teko gurune, teko kiyaine sambung langsung tekan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku dadi sing diji kitabe yo Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahab. Lah nek kiai ra patek tenanan, niku kitabe yo Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Nek zaman iso ngaji dadi yo kiai. Nek gak iso ngaji aja dadi kiai. Ndak bingungno wong. Terus piye? Ra kudu dadi kiai. Sampeyan ngrewangi kiai, ndukung kiai, mbantu kiai. Iku padha karo dadi kiai ganjarane. Beja-bejane wong wedok sing dirabi kiai. Lah zaman paling top dalam ngeladeni kiai, dampingi kiai, dongakne perjuangane kiai. Beja-bejane, tapi ngene iki sampean nyocok terus. bojomu terus mbok pacake kon dadi kiai. Ya pancen bagianmu kuwi. Ya ditelateni ta engko lak mati bojomu. Beja-bejane kok iso ndampingi kiai, iso ngladeni kiai, ngekeki support, ngekeki semangat. Engko yo kula ngenten iki nek gak dikeki semangat karo my darling. Ya enggak sesemangat ini, ngono lho, Bro. Halo. Paham napa mboten? Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dapat pahala seperti pahalanya orang yang pergi berperang. Sapa wong nyangoni wong sing budal perang, najan ndekne ora melok budal perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni kiai, rasa keplok ora penting. Oh, najan ndekne dudu kiai, entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Halo. Dilanjut mboten? Sampeyan nek pengen mulang, bonang TPK yang madrasah, yang pondok, nek iso mulang. Lah nek ra iso mulang, ya aja mulang. Ya mesane bocah-bocah ra iso mulang kok mulang ya muridnya gak tambah kolak kabeh. Mikir ora tok, Bu Guru ki ngomong apa ya? Ya kok mbulet kaya entut. Akhirnya muridnya tambah ngeluh, tambah ngeluh, tambah ngeluh. Orang tuh pikirannya, ngantek ndasnya mbeluk. Bul, bul, bul. Orang kudu mulang. Sampean bandani wong mulang, ngeragati wong mulang. Entuk ganjaran padha karo ganjarane mulang. Paham napa mboten? Dilanjut. Para jamaah yang kula hormati, lek sampean duwe keahlian di bidang organisasi, monggo ndamel organisasi kemasyarakatan sing manfaat. Mbah dadi ketua, mbah dadi anggota, padha pentinge. Ketua yo penting, anggota yo penting. Ora usah rebutan dadi ketua. Anggota kabeh ora enek ketuane, yo bingung, ora iso mlaku organisasi. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota. Gendeng kuwi jenenge. Eneng wong prinsipe ngono kuwi. Aku gelem melok tapi aku kudu dadekno kepala, nek ora dadi kepala yo emoh aku. Kabeh-kabeh kok pengen dadi ndas. Pancene lek dipikir awake menungsa iki kaya-kaya sing paling penting iki kepala, kaya-kaya paling penting ndas. Ngene apa nggih? Tapi njajal ndas tok ra eneng liyane medeni wong ndas tok antek keleleran nang dhuwur meja. Glimbang glimbung kaya semangka. Medeni wong liyane yo penting. Woi. Heh. Anggota awake wong sing paling remeh koyoke kan sikil to. Sampe enek omongan, aku mau lek trimo gawe sikil-sikilan. Aja diremehno sikil. Ana kok wong lanang terpesona karo wong wedok ya ora perkara raine. Sikile cerita ambek kancane. Aku nek ndelok raine ya biasa. Bareng ketok sikile ra kuat aku. Dadi nyawang sikile iki mbok ketok sikil gajah mbok apa ngono. Mas-mas sing suarane penak azano, sing suarane penak azan. Jadi sing krungu ben ternyuh, atine tersentuh, kepingin moro nderek salat jamaah. Akhire kathah sing jamaah masjide rame. Ngene iki cah nom-nom nek dikandani yo mbantah. Masjid pengen rame yo gampang kok, diobong. Makane sing azan iku sing suarane enak. Halo. Oh, zaman Kanjeng Nabi mawon tukang azan iku diseleksi. Sahabat-sahabat sing suarane nyaring, syahdu menyentuh, akhirnya terpilih Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Nek suaramu gak enak, ya aja azan, ngerusak kuping. Suara gak enak, kudu azan, senengane. Angger no masjid yo dot-dotan mik, ngantek mik masjid yo molor dawa nggo dot-dotan. Nek suaramu ra enak yo rumangsana no aja azan, sing azan ben sing suarane enak. Awakmu yo liyane ngono kok yo ngresiki telek cecek apa nyapu apa ngisi kolah yo padha wae. Yo mas-mas sing suarane enak, tak elingno, terutama subuh mas. Ten pundi-pundi melas ana rata-rata sing azan wis tuwa-tuwa. Ngono kok pengen masjidnya rame iki lho. Ganti sing nom setat mulai tarhim. Assalatu wassalamu alaikum. Ya Imam al-Mujahidin. Kayak masjid kene lek tarhim rak puenak ngono to nggih suarane. Percaya wong radio sing disetel. Ya penak. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasirul huda. Ya khaira khalqillah. Radio bareng tekan azan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Mentolon jongkrok no ya. Sing adane sing mambu kuburan ngono. Sing nom. Sing suarane enak. Halo. Halo. Makane lek wis subuh niku terus jamaah titik. Ate rata-rata wong kene iki nek azan kualik. Bu. Zaman arep jamaah zuhur ya kadang repot, asar ya repot, maghrib repot, isak repot, subuh repot apa kowe? Zuhur alasane sekno pasar, sekno sawah, sekno kantor, sek kerja. Asar macet perjalanan urung tekan omah. Maghrib isek warek lagi bar mangan. Isa akeh WA sing urung dibuka. Terus nek subuh ya apa alasan apa? Ngantuk. Turu wira kenek nggo alasan. Apa kupingmu ora krungu? No azan subuh ki ana undang-undang. As-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Boleh wong cepu diwalik an-naumu khairum minas sholah. Turu kuwi luwih apik timbang. Eh arep alasan apa kowe? Mangkane sing bener. Azan ini tiru kono lho, Kah Madinah tiru Arab kono. Nek as-shalah kuwi dawa naum ndek. Dadi salate sing suwe turune sing sedelok. Lah nek wong kene gak kok as-shalane ndek naum dawa. Salate diluk turune suwe. Berarti penting turune timbang salate. Sing bener tiru Mekah Madinah. Kono ki as-shalah dawa naum ndek. As-shalah penak ya ora laris lambemu. Mungsung garai laris ya mergo penak kuwi kok. Ngene iki angel lho, sampean golek penceramah sing komplit ngene iki angel. Ngajine penak, nerangnone jelas, suarane enak tur ganteng. Ngene iki. Lho nek iku lak bener to, lha cara dimaknani lak sholat iku luwe apik timbang turu. Nah. Dadi salate sing penting, salate dawa. Ane wong kene kan ora diwale. Al sholatu qairum minan naum. Lha kuwi artine lak salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon meneh. Dilanjut. Terus aja umek to mangkane. Ini waktu saya tinggal 15 menit. Kowe ra melok urun rasa cerewet. Mari ngrungokke kok umek kae. Isomu apa berjuangmu lho rungokne. Sama lek ndek duit dadi wong sugih, berjuangmu yo nganggo bondo. Lek ana pembangunan masjid, pembangunan pesantren, nyumbango. Ana yatim santunono. Paham? Paham? Aja kok sugih ning medite ngaput. Dikekep dhewe, didekep dhewe. Ya Allah, tanggane ra ro rasane blas, sampai entute diadai botol. Wene randhe dhuwit ning tenagamu rasa ya nganggo tenaga. Halo. Nah, nek dadi tentara ya kedaulatan negara, keutuhan NKRI. niku Pak Kapolsek yo Kamtibmas wilayah hukume aman kondusif, gak ono pidana, gak ono kriminal. Terus dalan-dalan lancar, ora ono cegatan. Dadi maksudnya ora ono cegatan ki anggitmu ora helman dijarke. Lha mbok anggap polisi goblok ngono apa? Maksudnya ora ono cegatan ki masyarakat sudah sadar hukum, bukan sekedar taat hukum, sadar hukum berarti udah enggak ada pelanggaran. Nyapa kowe nek ora helman ditilang kowe. Ki polisi ki ngeman ndasmu. Ndasmu luwih larang timbang helm. Paham? Kowe nek numpak sepeda motor ora nganggo helm, ora ngerti blai kebreset sruwet tiba nggih. Kebentur watu deyel kene nganggo helm secara hitungan dohir ndasmu terselamatkan cara pecah sing pecah rak helmmu kowe paling ning bliyeng ngono to lho ngono lho ngene iki wae tak tuturi lak mbantah kadang-kadang ora ana spione ya ditilang lho spion ku ya penting dadi zamanku ben ora ning nyawang ngarep tok weruh nek teko mburi ana kendaraan ngono lho mbantah meneh tutup pentile dipermasalahno. Ngono to Pak Kapolsek. Tutup pentil. Tutup pentil ku ya penting. Saman orang ngerti blai kok pas numpakmu gek kecepatan tinggi weng terus moro ngejes. Kaget ya wis we. Lo ngejes ya ngono ku ya masa ngejes cut ngono. Ya bojomu sing ngejas. Taman ora ngerti blai. Lah nek wis kadung mlaku banter moro ngejas ngosek wis sek sek sek sek sek sek sek sek terus nglempang teko mburi ana teleler. Enggak yo oek kuwi. Kuwi justru polisi-polisi ngeman sampean. Ngono lho, paham? Nah, nek kiai ngene iki yo ngaji, yo wiridan. Muter tasbih wer wer wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer wis pokoke ngabsen rondo sak cepu lah wer wer wer wer ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya fatahu ya rozak ya fatahu ya rozak ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ngono suwe-suwe ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana bangun masjid kentean semen ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ha sing wong sugih nggawa dana mulane wong sugih nek wiridan aja ya sami uya basir keliru wong sugih wiridane mboten ya sami uya basir tapi ya semen uya pasir ya semen uya pasir ya semen uya pasir ya wesi ya kayu ya wesi ya kayu ya koral ya keramik ya koral ya keramik ya rekening ya transfer. Jo salah nomor loro. Nduk gantian nek pengen gak mati-mati. Resepe nomor loro, sampeyan dadi wong apik, usahakno duwe anak turun sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak niku penting nggih. Penting. Wong ra duwe anak iku susah. Ngene apa nggih? Walaupun sugih nang ra duwe anak, nelongso bu, bingung. Saking bingungnya kadang sampai alate lo diperiksa-periksakno. Eh mbak menawa madepe kurang pancer apa kurang jebobok apa kurang atos apa kurang lincip. Kowe iki kok mbok tambah-tambah ya. Sampean nak tahu krungu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Apik-apike menungso iku wong sing dawa umure tur bagus amale. Nah elek-eleke menungso iku wong sing dawa umure tur elek amale. Rata-rata menungso niku pengen diparingi panjang umur, makane lek ndonga ya Allah muga-muga kula panjenengan paringi panjang umur fi taatillah. Eh tak takoni sing rawuh niki pengen panjang umur napa mboten? Pengen diparingi umur dawa napa mboten? Nggih. Umpama keturutan umur dawa tenan, rencanamu piro? 200-an? Pirang? 300-an? Saged. Saman pengen umur dawa piro? 500? 700? 800? Saged. syaratnya dunyane durung kiamat. Angger dunyane durung kiamat iso sampean pengin umur piro? 700, 800. Sarane sampean dadi wong apik, duwe anak turun sing apik, nek bahasa saiki sing salih salihah. Walaupun sampean wis mati, engko amal sampean iso diterusno anak turun sampean. Ora iso salat wong wis mati, tapi salate diterusno anak turune. Kaya-kaya isih urip nglakoni salat. Understand? Poso yo ora iso wong wis mati, tapi engko posone diterusno anak turune. Kaya-kaya isih urip nglakoni poso. Wis ora iso maca Quran, pancen wis mati, tapi maca Qurane diterusno anak putune. Makane wong Jawa niku lek duwe unen-unen ngene. Anakmu iku awakmu sing nomor loro, putumu awakmu sing nomor telu, buyutmu awakmu sing nomor papat, canggahmu awakmu sing nomor lima. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, benjing ten akhirat. Wakeh wong tua sing terkaget-kaget, terheran-heran, terkagum-kagum, disuduhno ganjarane karo malaikat, dituntun karo malaikat. Kewaget to. Akhire takon ten gene malaikat. Malaikat, heh, kat malaikat. Niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran haji niki? Dijawab, ganjaranmu Mas. Loh, lah kula dereng haji kok. Iya, pancen awakmu durung haji, tapi anakmu nglakoni haji. Jadi anakmu ibadah haji, awakmu oleh ganjaran. Amalul walad, amalul walid. Amale anak iku ya dadi amale wong tuwa. Anake sing haji lho wong tuane napa ganjaran haji? Alhamdulillah. Seneng kok. Malaikat, kat malaikat kat. Niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran bangun masjid ngeten niki? Ganjaranmu yu. Nah, kula biyen ora tau nyumbang go masjid to. Aku yo ngerti wong kowe iki meleki. Awakmu ora tau, tapi anakmu dadi donatur terbesar pembangunan masjid. Ngono ku awakmu entuk ganjarane. Seneng alhamdulillah. Ya Allah, yo kaget to untun malaikat neh. Malaikat, kat. Niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran maca Quran koyo ngeten niki? Ganjaranmu Kang. Lho, kula mboten saged maca Quran kok. Wong apalku mek kul huwailik iku. Maca mboten saged kok angsal ganjaran sementen katae. Jarene malaikat, pancen awakmu ra iso maca, tapi anakmu apal Quran. Hele anakmu sing mbok pondokno nggone Anwar Zahid kae lho. Enokono anakmu ngapalne Quran, akhir anakmu apal Quran. Ngene iki awakmu dadi wong tuane ya nampa ganjarane apal Quran. Alhamdulillah. Saweneng. Heh, malaikat, kat malaikat. Lah niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran salat tahajud koyo ngeten agenge, koyo ngeten indahe. Le, ganjaranmu Mas. Lah aku ora tau tahajud tok. Aku nek bengi yo nglilir tapi nguyuh tok. Dari malaikat. Yo ngono kuwi kelakuanmu. Mulane buku catatan amalmu yang gerbengi tulisane yo mau piece of the tour. Sing wedok yo piece of the jazz. Kan beda to nguyuhe wong lanang ambek wong wedok. Wong lanang iso cur nek wong wedok iso. Adek barjes ngono. Ngene iki aku yo penelitian ilmiah ngene iki. Mbok kok beda suarane. Darene malaikat ngono, ya ngono ku kelakuanmu, pancene awakmu nek bengi ya nglilir ya tangi tapi ora tau salat, ora tau tahajud, tapi anakmu ahli qiyamul lail, anakmu biyen dididik nang gone pesantren anggar bengi tahajud, dadi istiqomah. Ya seneng lumayan to, nguyah-nguyuh entuk ganjarane tahajud. Masya Allah, ya wong bejo to ngene iki. Halo. Iki kok umek ya perkara apa to iki? Kapok. Wis. Ben jebol ya wes terkena aliran peceren. Sorry bro. Tak kapokne padahal teles tekan katok-katoke. Ya wes aja umek ngganggu wong ngaji kok. Salahmu manggon kono. Aku ngerti dia tuh sebenarnya pengen deket sama aku. Dilanjut mboten niki? Seneng lek anake apik, seneng. Heh, malaikat, kat malaikat, kat. Lah dosa-dosa kula ten pundi malaikat? Jadi malaikat dosamu resik wis entek. Padahal ndekne yo eling, mbiyen cangkeme lu bujat. Ana tangga sugih slametan berkate gepeng yo dilokno. Pancene tukang alok. Enten mboten temen iki sing tukang alok? Enten, iki wonge teko aku ngerti. Oke, wonge nganggo gedung warna kuning. Halo. Halo. Loh. Lah kok saged entek dosa kula? Anakmu sregep istighfar njalukno ngapura dosa-dosamu. Masyaallah, ana wong nang kentekan dosa. Seweneng nek cerita ambek kancane. Mas, aku saiki wis kentekan kok, Mas. Ya kaget kancane. Lah kok iso kentekan? Ya bocah-bocah kuwi sing ngresiki. Nek anake api. Tapi lek anake nakal, ana pengajian umek iki kaya kae kaya iki ngene iki. Udah sayang, tenang, tenang. Aku enggak lagi sama dia kok. Halo, lah nek anake nakal yo kemeng. Dituntun karo malaikat. Heh, kat, malaikat, malaikat, kat. Lah niku dosane sinten malaikat? Kok enten dosa nyolong pitik. Dosamu, Kang. Aku ora tau nyolong pitik kok. Iya, tapi anakmu dadi garangan. Mas ngentekno pitik sak cepu sapa enggak anakmu? Masya Allah. Bu, moga-moga anaknya soli-soliha. Hei, saya tak bolan balik nih. Saya tak TKI, jawab. Wong cepu, pilih di. Dua anak pinter tapi orang bener. Karo dua anak bener tapi orang pinter. Pilih di. Tuh, gak nyaut. Pilih pundi sayang. Dua anak pinter tapi orang bener. Alah, tak celuk sayang yang bendol ndase. Pilih di. Dua anak pinter tapi orang bener. Karo dua anak bener tapi orang pinter. Oh pinter tapi bener, bener tapi pinter, saged. Pancen neneng, anak yo pinter, yo bener, yo bener, yo pinter. Tapi wong tuane dudu sampean. Nah. Nek iso, yo kudu pinter, kudu bener, kudu bener, kudu pinter tok gak bener, malah rusak, mesti kebeli. Ayo dijawab, sing ngerusak tatanan nih wong goblok apa wong pinter? Sing banter wonge ben krungu. Sing ngerusak tatanan-tatanan sembarangi wong goblok apa wong pinter? Sing ngentekno duwite negara jatahe rakyat wong goblok apa wong pinter? Sing goblok sajane pengen tapi ora ngerti carane. Ayo sing nguripe bingung ne wong akeh wong goblok apa wong pinter? Pinter. Wong goblok ra iso bingungne wong akeh, wong dhewe wis bingungi karepe dhewe. Kuwi nek pinter tok ora bener. Lah saiki bener ora pinter guyokno wong. Lho enek lho anak bener tapi ora pinter. Kehilangan sepeda motor ya ora gelem lapor polisi. Malah alhamdulillah. Kanca-kancane yo kaget to. Mas, sepeda motormu ilang ora lapor polisi kok malah alhamdulillah karepmu piye? Ya alhamdulillah kok. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora tau ilang kok. Lha iki ilange kok pas ora tak tumpaki. Alhamdulillah. Lha umpama ilange pas tak tumpaki, aku lak katut ilang pisan. Iki yo bener, tapi goblok e pol-polan. Suwe-suwe kelangan bojo bareng yo ngono. Alhamdulillah ilange kok pas ora tak tumpaki. Astagfirullahaladzim. Terus mboten. Waduh sayang waktune mboten mencukupi niki. Saiki ngene. Sampeyan lek pengen duwe anak pinter gampang, manut resepku. Anakmu sekolahno. Lah iya aku krungu-krungu le wong pinter-pinter rata-rata kok tahu sekolah. Makane lek pengen anakmu pinter sekolahno. Halo. Lek pengen duwe anak sing pinter ngaji, pondokno. Mergo sak ngertiku kiai-kiai alim sing pinter-pinter ngaji niku tahu mondok. Lek pengen duwe anak pinter ngrasani, kumpulno wong kuwi. Wek. Mangkel aku. Halo sayang. Ya Allah, ya Allah. Woi. Wis to anakmu sampean pondokno ngono ae. Sampean pondokno insyaallah apik. Dan iki yo keterangane dawa, cuma waktune gak cukup. Nomor loro. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Wis senengo sapa wae sak karepmu, apa wae sak karepmu, tapi mesti awakmu pisah. Halo. Wis geger perkara peceren neh. Wis ngerti nek kuwi dalane peceren mbok ngali yo. Koto yo yo. Seneng bokong murangan kok. Diterusne mboten? Terusne mboten? Taman seneng duit, seneng oh. Tapi mati mesti pisah. Woi. Saman seneng omah, seneng oh. Tapi mati mesti pisah. Jawab to sayang, karek ngomong ngono kok. Kuwi rundingan apa neh? Rundingan apa? Saman ki nek niat lungguh nang panggung ora usah karek intak-intik sampean. Kaya wong penting-penting kok dhewe. Ngene iki garai jamaah konsentrasine pecah. Tahu enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Halo. Baleni, saman seneng duit, seneng oh. Saman mati pisah. Seneng omah, seneng oh. Mati pisah. Seneng mobil, seneng oh. Mati. Seneng bojo, seneng oh. Mati. Lan cara hitungan Bu, bojo iki enak elek-elek ae. Dadi ana matine ora patek semendal sampean. Lah sampean duwe bojo nang go wanteng gagah gedhe dhuwur kaya aku misale. Terus alah masa kaya tukang syuting iki. Ya sik menang kene to ya ya. Misale lho sampean duwe bojo go wanteng gagah gedhe dhuwur, pengertian, tanggung jawab, gek duwite akeh. Lu sayang ambek sampean, perhatian ambek sampean. Mati sampean nangis petang wulan mbok iso meneng mbok ora sampean. Njajal sampean di bojo nang suwelik cilik ndik metekel kunting jembauris, keleke kuwecut ngentutan. Kewereng ngamukan raga blek dhuwit pisan. Paling sampean yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah wong ngene kok yo iso mati bareng ngono. Rumangsaku ta ora iso mati ngono. Oh. Bu, cara cara iso milih ya, cara pilih-pilihan. Taman pilih ndi? Sing mati sampean sik apa bapake dhisik, Bu? Cara iso milih ngono, Bu. Sing mati sampean sik apa bapake sik? Sungguh teganian dikau. Pak, sampean disengkakno, Pak. Kok ngono, Bu, modelmu, Bu? Taman seneng anak, seneng oh, mati mesti bisa. Seneng duit, seneng donya, seneng oh, mati mesti. Nah, iki ana resep supaya gak pisah-pisah. Taman seneng donya, seneng duit, mati pisah. Nah, supaya gak pisah resepe disedakohno. Donya sampean, duit sampean, adik sampean sedakohno, gak bakal pisah karo sampean. Terus menyertai sampean, membersamai sampean sampai tekan swarga dadi tikel-tikel alhamdulillah. Masya Allah. Mulane donya iki ana telu. Siji, donya sing sampean pangan. Resmi wae sampean. Wong liya ora bakal iso ganggu gugat, ora bakal iso utek-utek. Apa maneh nek wis mlebu weteng? Resmi wae sampean, ora bakal dicolong maling. Apa maneh nek wis metu? Tambah aman. Maling petuke nyungir-nyungir. Melakuin iso tering-tering iki wis sapa coklat belantong no prapatan. Wis, sing sampean pangan mlebu weteng resmi wae sampean ora bakal diganggu ambek kowe. Nomor loro, sing sampean sedakohno. Kuwi resmi wae sampean. Petuk sampai tekan swarga. Mulane sampean lek pengin petuk donyane sampean sing akeh, saiki sedakoh sing akeh. Lek pengin petuk saithik, saiki sedakoh saithik. Pengin ra petuk, aja sedakoh. Sumeno akhirat yo, yo lembean to, lembean to. Takoi malaikat, mas, orang gawa apa-apa mas? Orang bambung mas, no kene kue ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Hui. Tak boleh ni, tak boleh ni. Oke. Yo yo. Monggo, marhaban, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ono wong ganteng. Gus Yasin bin Ki Haji Maimun Zubair. Guru saya, selamat datang. Kula tambahi gedhe Gus nggih ngapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo dibaleni, semangat. Sampeyan seneng duit napa mboten? Seneng donya napa mboten? Mati mesti pisah. Lek pengen ora pisah, carane di moh ra semangat, moh moh baleni baleni. Seneng duit napa mboten? Seneng donya napa mboten? Rapopo mati pisah. Pengen ora pisah carane di dijawab sebentar Bapak Ibu, sampean seneng bojo napa mboten? Seneng mati mesti pisah. Pengen ora pisah carane di mosok ora ana cara liya. kok disodakohno. Eh, aja disodakohno. Bielingno. Bojone iku genten ngelingno. Ngoten nggih? Pun sing terakhir. Ampun kula mantun ngeten sik tahlilan mangke ngaji kalih Gus Yasin. Pangapunten. Lalu ora melu urun cerewet. Nah, saiki supaya apik bener kula jenengan kudu nyonto sinten manut sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lane peringatan Maulid Nabi niku kudu sering. Halo. Mboten kudu ten gene wulan Rabiul Awal. Malah nek cara kula memperingati Maulid Nabi niku sing apik ben dina. Dadi penceramah ki iso laris. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali dan diingatkan terus kepada sirah perjalanan hidup serta perilaku hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita contoh dan kita teladani supaya hidup kita menjadi baik dan benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten Bapak Ibu para jamaah kula paringi gambaran. Kanjeng Nabi niku ibarat sumber mata air yang sangat bening, sangat bersih, sangat jernih. Lah sedangkan kula panjenengan niku ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Nah kula sampeyan niki urip ten gene zaman butek. Bu. Banyu niku nek butek, isine kan gak pati cetha. Iki cilik apa gede, ora cetha mergo butek. Iki atos apa gembu, ora cetha mergo butek. Iki ndek apa dawa, ora cetha mergo butek. Sing diguyu sing ndi to? Kula sampean iki urip nenggone zaman butek, kadang-kadang ora pati cetha iki api apa elek, iki bener apa salah, iki halal apa haram, iki ahlussunnah wal jamaah apa dudu. Nyuwun pangapunten. Maka kita yang butek-butek ini harus sesering mungkin mendekat ke sumber mata air yang bening, yang jernih, yang bersih untuk mendapatkan air bersih, air bening, air jernih. Siapa itu? Cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau enggak bisa sampai ke sumber mata air tadi, paling boten kula jenengan harus mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, kali-kali gede sing banyune sik bersih, supaya kula sampeyan sing butek-butek iki entuk gerojokane banyu bersih, akhirnya buteke dadi ilang. Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Tidak lain adalah para ulama, para kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi kula aturaken sing kiai tenan kados Allahu yarham Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair. Kula jenengan kedah marek ngoten niku. Terus beliau sampun dipanggil Gusti Allah ten sinten? Ten putra-putrane, ten santri-santrine. Kula jenengan kudu terus nyaket, harus selalu mendekat untuk mendapatkan kejernihan, untuk mendapatkan kebeningan. Niki penting kula aturaken, soalnya akhir-akhir niki mulai wonten kelompok-kelompok sing ora doyan kiai, ora arep ulama. Tibae nomburi ana makhluk itu. Halo sayang, I love you. Sorry, kamu mendapatkan bokongku saja. Kula tambahi kedik nggih. Akhir-akhir niki mulai wonten kelompok-kelompok sing aku ngerti dibuka mergo ana Gus Yasin to. Tak gasak pisan kok. Wis meneng kok diluk-diluk kula diluk. Heh, tak baleni. Mulai wonten kelompok sing ora doyan kitab kuning, ora arep kitab kuning. Pokoknya apa-apa kudu langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Moh kiai, apa kiai padha menungsone, mangan padha segone, ngentut padha basine. Aku yang jawab, lu pancen mangan padha segone, tapi kelakuane ora kaya dapuramu. Halo. Halo. Lah kok langsung teko Kanjeng Nabi, langsung teko Kanjeng Nabi. Wong ngono kuwi kapan leh ketemu Kanjeng Nabi? Kapan leh petuk Kanjeng Nabi? Bahkan nyun ngapunten, dari mana dia kenal Rasulullah kalau bukan dari para kiai? Betul. Lho teko ngendi dhek ngerti Kanjeng Nabi lek mboten saking kiai, saking ulama? Kok gak arep kiai iki lho? Rungokne to. Moh kitab kuning, jere kitab kuning apa wong karangane menungso biasa. Lah sing ngarangane karangane demit ya sapa? Langsung Quran, langsung hadis. Nuwun sewu para rawuh, nek arep njukuk langsung teko Quran teko hadis, utekmu kuwi ukurane padha karo utekku. Ora tekan, nek ora duwe piranti keilmuan sing memadai, ora tahu sinau nahwu sorob usul fikih mustalah hadis mantek balago asbabun nuzul ora ngerti sababul wurud ora ngerti ra tau mondok ra tau sinau gayane langsung Quran langsung hadis jeplok jeplok. Justru wontene kitab-kitab karya para ulama itu memudahkan kula panjenengan memahami Al-Qur'an hadis, karena kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu menjelaskan secara rinci secara detail isine Qur'an hadis. Tekan kula panjenengan karek ngamalno kan malah penak. Padha karo ibu-ibu panjenengan misalnya kepingin dapat merasakan aroma harum dan wanginya kembang, yang wangi-wangi itu seperti kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kok kembang boreh, kembang kenanga, terus kembang telean ya Allah. Kembang api nggo nyumet lambemu kuwi. Sing wangi-wangi lho. Ibu, jenengan enggak harus dari kembang. Tapi jenengan bisa merasakan aroma wangi itu dari parfum. Yang itu sudah diolah dari kembang yang merupakan bahan baku. Wis disaring, diperes, disuling, dikemas dalam bentuk parfum, dalam bentuk minyak wangi. Jenengan tinggal pakai dan bisa ngatur aroma. Pengen ambune remeng-remeng, apa ambune sedengan, apa ambune semrebel. Lah melalui kitab-kitab niku jenengan tinggal pakai. Paham? Lah langsung Quran, langsung hadis. Kuwi padha karo jenengan pengen merasakan wangi dari kembang, langsung nyedot teko sumbere, teko kembange. Kek jenengan ra kuat nek iso mumet dasmu mumet. Padha karo bapak-bapak niku lho, ngapunten jenengan ngunjuk jamu kok campur madu. Kuwi wis penak madune wis diperes, disaring dalam bentuk kemasan, wadai plastik, wadai botol, jenengan kantun ngelek, penak to. Lah nek langsung kuwi padha karo jenengan pengen ngombe madu langsung nyesep teko silite tawon, ya malah aboh cangkemmu. Mulane terus nderek bimbingane para ulama, nderek lah aku kira sak jam setengah yo, nderek bimbingane para kiai, dituntun kersane uripe kula jenengan leres. Alhamdulillah kula secara pribadi menjelang wafatipun Syekhuna Kyai Haji Maimun Zubair hari Ahad, alhamdulillah kula saged sowan dhateng beliau kalih anak kula. Alhamdulillah hari Ahad kula sowan, dinten Selasa beliau tufi, beliau kapundhut. Ya alhamdulillah kula nggih nampi kathah wejangan-wejangan saking beliau. Tak antawis dangu mulai bakto jamaah zuhur ngantos azan asar, kathah kula dipun wejang kalih beliau. Elek-elek ngene, ganteng-ganteng ngene. Nggih. Nggih, saya termasuk banyak menerima wasiat dari beliau, dan kula nyuwun sing paling membuat kula bahagia adalah kula diakoni dadi santrine. Iki sing paling membuat kula bahagia. Nggih. Kowe ora leh iri kowe. Kleresan kula wingi pas saged nindakaken ibadah haji, kula saged sowan dateng beliau alhamdulillah. Kamila monggo niki mangke nderekaken ngaji sareng putranipun. Kula jane nggih saestu pengen nderek ngaji ngantos acara rampung, tapi tasik wonten jejibahan kula kedah pindah ten kene gedung Tuban. Tu nyuwun agungipun pangapunten. Kurang ngundang dhewe. Nggih. Estu nyuwun agungipun pangapunten. Nggih sareng-sareng kita hadiahaken Al-Fatihah dumateng Syekhuna Muga-muga kula njenengan sedaya nampi manfaat lan barokahipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil amin. Manir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirathal Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saestu sedaya lepat lan khilaf kula ingkang dhaif, ingkang bodoh dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.